Bismillahirrahmanirrahim. Ini mari kita melanjutkan pembacaan kitab Jurumiyah. Selanjutnya yang di streaming sebelumnya sudah sampai di pembahasan tentang tanda kalimat fi'il ya. Jadi di streaming sebelumnya itu belum tuntas ya, karena ada tugas mendadak ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yu'rafu bil qat. Jadi kalimat fi'il itu bisa diketahui dengan huruf qat. Kata biqat ya, kata biqat ini adalah susunan jar majrur, huruf jar bersama dengan isim yang dijarkan. Dan huruf qat ini mabni sukun tetapi tempatnya jar. Ini berhubungan dengan kata yu'rafu. Yang digandaki dengan qat di kalimat ini adalah qat yang berstatus sebagai kalimat huruf. Ya. Karena qat itu ada banyak ya. Ada qat yang kalimat huruf, ada qat yang lain. Tapi kalau kita menyebutkan qat saja, maka itu yang dimaksud adalah qat kalimat huruf. Nah, sekarang mengapa? Mengapa huruf qat ini terkhusus pada fi'il saja? Mengapa tidak bisa masuk ke kalimat yang lain? Itu dikarenakan makna dari qat adalah nyata, nyata dan dekat ya. Sesuatu yang nyata dan sesuatu yang dekat. Hal itu tentunya hanya bisa pas dengan makna fi'il saja. Fi'il itu kan sesuatu yang terjadi, sesuatu atau pekerjaan yang terjadi. Jadi tidak mungkin ada kalimat isim yang disertai dengan makna kepastian atau makna dekat. Karena isim itu kan benda ya. Isim itu benda. Tidak pas kalau disertai dengan makna tahqiq, kenyataan dan makna dekat. Oleh karena itu hanya fi'il saja yang cocok untuk makna qat. Dan qat sendiri itu terkadang masuk ke fi'il madhi, terkadang masuk ke fi'il mudhari. Kalau qad masuk ke fi'il madhi, itu maknanya adalah tahqiq. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang nyata. Contohnya di firman Allah, qad aflahal mu'minun. Benar-benar bahagia orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu benar-benar bahagia. Kalau hanya aflahal mu'minun artinya orang mukmin bahagia, tapi kalau diberi qad itu orang mukmin benar-benar bahagia. Itu adalah makna tahqiq dari qad. Selain makna tahqiq, qad juga bermakna dekat ya. Contohnya adalah panggilan yang kita dengarkan setiap hari, yaitu panggilan iqamah. Qad qamatish shalah. Itu artinya tidaklah tahqiq tetapi telah dekat waktu berdirinya sholat. Jadi qad itu bermakna dekat. Terkadang qad juga masuk di fi'il mudhari. Kalau masuk di fi'il mudhari, itu maknanya sedikit ya. Makna qad itu taklil atau sedikit. Contohnya qadnya sedukul kadzub. Terkadang seorang yang sering berbohong itu juga benar. Qadnya bermakna terkadang atau taklil ya. Taklil itu maksudnya sesuatu yang terjadinya itu jarang sekali. Atau contoh yang lain, qadnya judul bakhil. Terkadang seorang yang kikir itu dermawan. Itu maknanya qad yang masuk ke fi'il mudhari, yaitu taklil. Selain bermakna taklil, qad juga bisa bermakna taksir. Taksir itu lawan dari taklil. Sering ya. Contohnya qad yabkhulul bakhil. Orang yang kikir itu seringnya yang melakukan sifat kikir. Orang yang kikir itu sering kikir ya, itu qad yang bermakna taksir. Dan untuk qad yang masuk ke fi'il madhi itu tidak sembarangan, ada 4 syarat ya. Ada 4 syarat qad masuk ke fi'il madhi. Syarat yang pertama, fi'il madhinya harus musbat. Tidak boleh fi'il madhi yang manfi, tidak boleh fi'il madhi yang dinafikan. Tidak boleh fi'il madhi yang bersama dengan huruf-huruf nafi. Jadi kalau ada fi'il ma koma zaidun, zaid tidak berdiri, tidak itu namanya nafi ya. maka itu tidak bisa kemasukan qot. Karena syarat pertama harus musbat. Musbat itu lawan dari nafi. Syarat yang kedua adalah fi'il madhi harus mutasarrif. Harus fi'il-fi'il yang bisa menerima tasrif. Lawan dari mutasarrif itu jamid ya. Jamid itu kalimat fi'il madhi yang tidak memiliki mudhari, tidak memiliki masdar, fi'il amr dan lain-lain. Contohnya asya. Asya itu fi'il madhi. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan tidak fi'il madhi, tapi asya itu pendapat yang kuat mengatakan fi'il madhi. Walaupun ini fi'il madhi tapi tidak bisa bersama dengan qot. Karena syarat fi'il yang kemasukan qot adalah mutasarrif. Kemudian syarat yang ketiga, fi'il madhi yang bersama dengan qot itu harus berupa fi'il yang menunjukkan informasi, menunjukkan berita, menunjukkan khobar. Tidak boleh masuk pada fi'il-fi'il yang artinya adalah insya. Insya itu melakukan sesuatu, bukan informasi. Jadi fi'il madhi yang digunakan untuk bertransaksi, bi'tu, itu bukan memberi informasi bahwa saya membeli, tetapi itu adalah transaksi yang sedang berjalan. Jadi insya itu adalah fi'il yang digunakan di saat melakukan sesuatu, bukan sebuah informasi. Jadi kata bi'tu yang digunakan untuk bertransaksi, saya membeli sesuatu, saya menjual sesuatu, itu tidak bisa kemasukan qot. Berbeda kalau bi'tu dikehendaki informasi, itu baru boleh. Kemudian syarat yang keempat, antara qot dan fi'il tidak boleh ada pemisah. Jadi misalkan koma yang dimasuki qot, kemudian antara qot dan koma itu dipisah dengan huwa, itu tidak boleh. Jadi setelah qot harus langsung berupa kalimat fi'il madhi. Harus berupa fi'il madhi. Dan hal ini mengecualikan qot yang bukan kalimat huruf ya. Jadi qot itu kan ada yang kalimat isim. Kalau qot yang berupa kalimat isim itu terkhusus di kalimat isim, malah tidak bisa masuk ke kalimat huruf kalau qotnya kalimat isim. Contohnya qot Zaidin dirhamun. Kecukupan Zaid adalah 1 dirham. Jadi qot di sini bukan kalimat huruf, sehingga setelah qot ini tidaklah berupa kalimat fi'il, justru berupa kalimat isim. Jadi di contoh tadi qot Zaidin dirhamun, qot itu adalah kedudukannya sebagai mubtada yang mabni sukun tapi menempati tempatnya rofa, dan qot ini statusnya sebagai mudhaf, dan Zaidin adalah mudhaf ilaih yang tentunya i'rabnya jar ya, dan tanda i'rabnya adalah kasrah yang terlihat di huruf akhirnya. Dan kata dirhamun itu khobar yang tentunya rofa, dirofakan dengan domah yang jelas di akhirnya. Tapi kata dirhamun, qot Zaidin dirhamun, itu huruf dal di kata qot itu boleh dibaca dhamma. Qodu Zaidin ya. Qodu Zaidin dirhamun. Itu dalnya boleh dibaca dhamma. Kalau dalnya dibaca dhamma berarti tanda rofaknya adalah dhamma yang terlihat. Dan qot itu tidak hanya berupa huruf dan isim, qot juga berupa isim fi'il. Qot yang berupa isim fi'il. Jadi kalimat isim yang maknanya fi'il. Kalau qot berupa isim fi'il, maka dia bisa menasabkan maf'ul dan bisa merofakan fa'il. Contohnya qot Zaidan dirhamun. Kecukupan Zaid adalah 1 dirham. 1 dirham itu sudah cukup untuk Zaid. Jadi qot di sini adalah isim fi'il yang mabni sukun yang bermakna yakfi. Jadi qot Zaidan dirhamun itu artinya yakfi Zaidan dirhamun. 1 dirham sudah cukup untuk Zaid. Dan Zaidan ini sebagai maf'ul bih dari qot yang tentunya i'rabnya nasab dan menggunakan alamat nasab berupa fathah yang terlihat di huruf akhirnya. Qot Zaidan dirhamun. Dirhamun ini sebagai fa'il yang diakhirkan dari maf'ulnya dan i'rabnya rafa. Alamat rafanya adalah dhammah yang terlihat di huruf akhirnya. Wasini. Selain qot, tanda dari kalimat fi'il adalah sin. Jadi kata wasini ini adalah ataf ke lafadz qot. Yang dimaksud dengan sin di sini adalah sin yang bermakna masa yang akan datang, sin yang bila fi'il mudhari bersama dengan huruf ini, maka fi'il mudhari itu ditentukan untuk arti masa yang lampau. Jadi sin ini, sin, huruf sin yang menjadi tanda kalimat isim, ini adalah huruf yang menunjukkan bahwa waktu pekerjaan fi'il mudhari itu tidak terjadi saat ini, tapi terjadi di masa yang akan datang. Maka ini mengecualikan huruf sin yang merupakan huruf hijaiyah, ya, seperti huruf sin yang ada di kata salim. Salim nama orang, itu huruf sinnya bukan huruf sin yang seperti ini, tapi itu huruf hijaiyah, huruf yang sebagai bagian dari kalimat salim. Atau mengecualikan juga sin yang bermakna menjadi. Di dalam kajian sorof itu kan kadang ada satu makna fi'il, yaitu sayrurah. Sayrurah itu terjemahannya menjadi. Jadi fi'il thulatsul mujarrad itu kalau dipindah ke wazan tertentu diberi sin, itu bisa memiliki makna menjadi. Contohnya istahjaro atin. Istahjaro artinya menjadi batu. Tin artinya tanah liat. Jadi tanah liat sudah menjadi batu. Itu kata menjadi diambil dari huruf sin. Dan huruf sin yang bermakna sayrurah ini bukanlah tanda kalimat fi'il, ya. Bukanlah tanda kalimat fi'il. Maksudnya bukan sin yang dimaksudkan di dalam kitab Julumiyat. Wa saufa. Tanda fi'il yang ketiga adalah saufa. Saufa ini kedudukannya ataf ke lafadz qad, ya. Dan saufa ini adalah huruf taswif, ya. Huruf taswif. Huruf taswif adalah huruf yang menunjukkan makna bahwa waktu fi'il mudhari itu tidak dilakukan sekarang, ya. Jadi pekerjaannya itu tidak dilakukan sekarang. Jadi antara sin dan saufa itu keduanya menunjukkan makna tanfis, ya. Tanfis itu masa yang akan lampau. Hanya saja kalau saufa itu masa lampaunya, masanya lebih panjang. Jadi sin menunjukkan masa depan, ya. Sesuatu yang belum terjadi, ya. Mohon maaf tadi saya salah. Jadi saya ulangi bahwa sin dan sofa itu keduanya menunjukkan waktu yang belum terjadi, waktu yang akan datang. Perbedaannya adalah kalau sofa itu waktu yang akan datangnya lebih panjang dari sin. Jadi mengapa demikian? Karena sofa ini ternyata orang Arab mengucapnya berbeda-beda, memiliki beberapa lugat, beberapa bahasa, beberapa cara ucap. Ada yang membaca sofa, ada yang membaca saifa, ada yang membaca sai, ada yang membaca sau. Jadi banyaknya cara pengucapan orang Arab ini menunjukkan banyaknya makna. Jadi terkadang sedikit atau banyaknya makna itu terkadang ditentukan dengan banyak atau tidaknya lugat yang membaca kalimat itu. Contoh sin yang menjadi tanda fi'il mudhari adalah firman Allah, sayaqulu sufaha'u minan nas, akan mengucap orang-orang yang bodoh, manusia-manusia bodoh akan berkomentar. Ini di awal juz 2, ya. Sayaqulu sufaha'u minan nas awalakum angkiblatimul lati kanu alaiha. Jadi setelah Nabi diperintahkan untuk kembali beribadah atau sholat menghadap ke Makkah, maka orang-orang bodoh akan mengomentarinya. Di sini ada fi'il mudhari berupa kata yakulu yang diberi sin. Jadi kalau kita menemukan sin, maka dipastikan setelah sin adalah fi'il, adalah kalimat fi'il, karena sin ini adalah tanda dari kalimat fi'il. Jadi kalau kita mengikropi firman tadi, huruf sin di sini namanya huruf tanfis, dan yakulu adalah fi'il mudhari yang dibaca rofa dengan dhamah yang jelas, dhamah yang terlihat di akhirnya, dan sufaha ini sebagai fa'il. Kemudian contoh saufa, ya, contoh saufa yang menjadi tanda kalimat fi'il adalah firman Allah yang menceritakan Nabi Ya'kub, ya, yang menceritakan Nabi Ya'kub. Jadi adalah Nabi Ya'kub yang yang berkata kepada anak-anaknya, "Saufa astaghfiru lakum rabbi." Aku akan meminta ampun untuk kalian kepada Tuhan kalian, kepada Tuhanku. Jadi di sini ada fi'il mudhari astaghfiru yang kemasukan saufa. Kalau kita i'rabi ayat ini, saufa adalah huruf taswif. Astaghfiru ini fi'il mudhari yang rofa dengan domah yang terlihat. Kemudian lakum, huruf lamnya adalah huruf jar dan kafnya adalah dhamir jamaah, ya. Dhamir yang menunjukkan arti beberapa orang, yang i'rabnya jar dan mim di kata lakum ini adalah tanda jamak. Dan lafadz robbi ini i'rabnya nasab sebab menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tidak terlihat. Tanda fathah yang berada di huruf sebelum ya mutakallim, yaitu huruf ba. Mengapa fathahnya tidak terlihat? Karena huruf ba-nya sudah diharokati dengan harokat lain, yaitu harokat yang menuntut keserasian dengan ya sukun. Jadi ya sukun itu kan harokatnya yang serasi adalah kasroh, sehingga dikarenakan ba-nya sudah berharokat kasroh yang sebagai keserasian dengan huruf ya sukun, maka tidak bisa menampakkan alamat i'rabnya. Kemudian lafadz robbi ini adalah mudhaf dan ya mutakallim adalah mudhaf ilaih yang mabni sukun dan menempati tempatnya i'rab jar. Wa ta'i ta'nis ya sakinati. Tanda fi'il yang terakhir adalah tak sukun yang menunjukkan perempuan. Jadi idhofah huruf tak ke kata ta'nis itu namanya idhofah dalil madlul. Jadi sesuatu yang menunjukkan dan makna yang ditunjukkan, huruf ta yang menunjukkan makna ta'nis, huruf ta yang menunjukkan makna perempuan. Ta ini namanya dal, ta'nis namanya madlul. Ya, maksud dari ta ta'nis adalah bahwa ta itu menunjukkan bahwa musnad ilahnya berupa perempuan. Musnad ilah itu subjek, ya, pelaku. Jadi ta yang ada di kalimat fi'il itu menunjukkan bahwa pelakunya perempuan. Ini pelaku ini tidak selalu berupa fa'il, ya, bisa berupa fa'il, bisa berupa maf'ul. Contoh fa'il adalah qomat hindun, hindun berdiri. Itu di fi'il madinya ada ta, berarti menunjukkan bahwa pelaku berdiri adalah perempuan. Atau naibul fa'il, duribat hindun, hindun dipukul. Itu kata duribat ada huruf ta-nya, berarti ya yang dipukul itu perempuan, ya. Jadi ta'nis ini adalah ta yang menunjukkan bahwa musnad ilahnya itu berupa perempuan. Terkadang ada pertanyaan tentang hal ini. Ada pertanyaan tentang ta yang menjadi tanda kalimat fi'il. Pertanyaannya adalah ta'nis itu seharusnya kan tidak bersama dengan fi'il, seharusnya kan bersama dengan fa'il. Karena ta itu kan menunjukkan bahwa fa'ilnya perempuan. Jadi ta yang menunjukkan fa'ilnya perempuan itu harusnya kan bersama dengan fa'il, tidak bersama dengan fi'il. Ada pertanyaan seperti itu. Tapi pertanyaan itu dijawab oleh para ulama bahwa ta bersama dengan fi'il itu dikarenakan ta adalah tanda dari kalimat fi'il. Atau jawaban yang lain adalah walaupun ta bersama dengan fi'il, antara fi'il dan fa'il itu walaupun berupa dua kata, ya, dua kalimat, tapi keduanya itu seperti sesuatu yang satu. Karena fi'il itu kan tidak bisa terlepas dari fa'il, fa'il juga tidak bisa terlepas dari fi'il. Jadi entah itu bersama dengan fi'il atau fa'il tidak masalah, karena keduanya itu seperti satu kesatuan yang utuh. Wa ta'i ta'nis ya asakinati, tak ta'nis yang sukun. Kalimat asakinati ini i'rabnya jar karena menjadi sifat dari ta, ya. Ta ini i'rabnya jar. Dan alasan mengapa ta'nis ini disukun itu supaya seimbang antara harokat sukun dengan beratnya makna fi'il. Jadi huruf ta itu kan huruf ta ta'nis itu kan aslinya itu kan sukun, ya. aslinya sukun. Jadi tak ta'anis itu terkadang juga bisa berharokat, tapi harokat itu bukanlah bentuk asli dari tak ta'anis. Tak ta'anis ya sukun aslinya. Jadi terkadang berharokat karena ada penyebab yang baru, ada penyebab yang lain. Contoh penyebabnya adalah menghindari dua huruf sukun yang bertemu, ya, menghindari dua huruf sukun yang bertemu. Jadi kalau ada dua huruf sukun yang bertemu, itu kan solusinya diharokati salah satu, dan taknya ini harus diharokati. Kadang harokannya kasroh. Contohnya seperti di dalam firman Allah, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab pedesaan, orang-orang Arab yang hidupnya di gunung-gunung, mereka mengatakan amanna. Di kata qalat itu kan sebenarnya fi'il madhi qala yang bersama dengan ta ta'anis, mestinya sukun. Tapi karena setelah ta ta'anis itu berupa al, maka ini ada pertemuan antara dua huruf yang sukun. Ada al yang sukun, ada ta ta'anis yang sukun. Maka solusinya huruf ta-nya harus diharokati. Dan harokat untuk menghindari sukun adalah kasroh, ya, kasroh. Kemudian harokat tak ta'anis itu terkadang juga fathah. Terkadang fathah. Contohnya seperti firman Allah, qolata ataina to'iin. Ini fa'ilnya kalau tidak salah langit dan bumi, ya. Fa'il di ayat ini kalau tidak salah langit dan bumi. Jadi langit dan bumi berkata, saya datang dengan taat, ya. Itu kan ada fi'il qola yang bersama dengan tak ta'anis. Tapi tak ta'anisnya itu berharokat fathah. Mengapa berharokat fathah? Karena menyerasikan alif. Harokat yang serasi dengan alif itu kan fathah, ya. Jadi mestinya tak ta'anis diberi alif. Kemudian karena alif itu menuntut huruf sebelumnya dibaca fathah, maka tak ta'anisnya berharokat fathah. Atau terkadang huruf ta itu diharokati dhommah terkadang. Tapi untuk harokat dhommah ini hanya qiraah sebagian ulama saja, ya. Contohnya di firman Allah, qolatikhruj, ya. Qolatikhruj. Kalau di dalam bacaan kita itu huruf ta-nya dibaca kasroh. Tapi ada qiraah yang membaca dhommah, qolatukhruj, ya. Jadi huruf ta-nya dibaca dhommah, itu sebagian qiraah. Kemudian huruf ta yang menjadi tanda kalimat fi'il itu adalah huruf ta yang aslinya sukun. Berarti ini mengecualikan huruf ta yang aslinya berharokat, ya. Huruf ta yang menunjukkan arti perempuan yang aslinya berharokat itu terkhusus di kalimat isim. Jadi ada ta marbutoh yang sebagai tanda isim mu'anas itu kan, itu juga ta ta'anis, itu ta yang menunjukkan perempuan. Contoh qa'imatun fatimatun. Qa'imatun itu perempuan yang berdiri, ada taknya. Fatimatun juga taknya itu menunjukkan nama perempuan. Kalau taknya berharokat dan harokatnya i'rab itu tidak menjadi tanda isim, tanda fi'il, tapi justru menjadi tanda kalimat isim. Kemudian kalau ada huruf ta yang berharokat tapi harokatnya tidak harokat i'rab, itu bisa masuk ke isim, bisa juga ke fi'il. Contohnya tak berharokat yang masuk ke isim adalah la haula wala quwata, ya. Di kata wala quwata, quwata ini kan ada taknya, dan harokatnya ini harokat mabuni karena menjadi isim dari la menjadi isim dari la nafil jinsi. Ini taknya berharokat tapi harokatnya mabuni. Jadi ini adalah contoh yang masuk di kalimat isim. Kalau huruf ta yang berharokat, yang aslinya berharokat dan harokatnya mabuni, yang masuk di fi'il adalah contoh takumu. Takumu ini kan fi'il mudhari yang diawali dengan ta ta'anis. Jadi takumu ini taknya juga ta ta'anis, tetapi ta ta'anis yang berharokat, yang aslinya berharokat. Ya, ta yang berharokat dan harokatnya mabuni itu juga ada di dalam kalimat huruf. Contohnya ruba dan suma, ruba huruf jar dan suma huruf atof, itu ada lugat yang memberi ta. Jadi bacanya rubata dan sumata. rubata dan fumata. Jadi taknya berharokat fathah dan itu adalah harokat asli, bukan harokat yang baru. Nah, kesimpulan dari alamat-alamat ini, ya, kesimpulan dari alamat-alamat atau tanda-tanda yang dijelaskan di kitab Jurumiyah, tanda-tanda kalimat itu bisa dirangkum bahwasanya tanda fiil yang berupa ta, ya, tanda fiil yang berupa ta. Saya ulangi. Tanda fiil yang disebutkan oleh penulis Jurumiyah itu secara kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa sebagiannya khusus di fiil madhi saja, yaitu tatani sakinah. Ada yang khusus di fiil mudhari saja, yaitu sin dan saufa. Ada yang bisa masuk ke fiil madhi dan fiil mudhari, yaitu qad, ya. Jadi dari tiga tanda itu, dari empat tanda itu ternyata memiliki kekhususan yang berbeda-beda. Dan penulis Jurumiyah ini tidak menyebutkan tanda kalimat fi'il, yaitu fi'il amr, hanya menyebutkan tanda fi'il madhi dan mudhari saja. Mengapa demikian? Karena tanda fi'il amr itu sulit bagi mubtadi, bagi anak-anak atau orang-orang yang baru belajar ilmu nahwu. Jadi kitab Jurumiyah ini kan kitab yang memang sengaja ditulis untuk orang-orang yang baru belajar ilmu nahwu. Dan dikarenakan tanda fi'il amr itu sulit bagi mereka, maka tidak disebutkan tanda-tandanya. Dan tanda-tanda fi'il amr adalah menunjukkan makna perintah, menunjukkan tuntutan, beserta dengan bisa menerima ya mukhatabah, ya, huruf ya yang bermakna perempuan yang menjadi orang kedua. Mukhatabah itu orang kedua, yaitu kamu, ya, orang kedua, orang yang sedang diajak bicara. Jadi tanda fi'il amr itu dua, selain maknanya, yaitu maknanya tuntutan, dan juga bisa menerima ya mukhatabah. Contohnya idribi, ya, idrib ini kan fi'il amr. Idrib fi'il amr, perintah memukul untuk laki-laki. Kalau yang diperintah perempuan nanti diberi ya menjadi idribi. Jadi dikata idribi, i'rabnya idribi ini fi'il amr yang mabni, dan mabniya ini membuang nun, ya, membuang nun. Karena kalau fi'il mudhari itu kan yadribina, ya, tadribina. Ada setelahnya ada nun, dan kalau itu dijadikan fi'il amr maka nunnya dibuang. Jadi idribi ini bukan mabni sukun tapi mabni membuang nun. Dan huruf ya ini menjadi fa'il, ya, fa'il dari idribi. Dan kata idribi ini menunjukkan tuntutan, yaitu tuntutan memukul. Ada yang mengatakan bahwa ya-nya ini adalah ya mu'anasah. Kemudian kalimat dengan idribi adalah kata hati. Hati artinya datanglah, ya, datangkanlah. Ya, kata hati ini bisa menerima ya mu'anasah mu'atobah dan juga menunjukkan arti tolab. Jadi kalau kita menyandarkannya pada fa'il mudzakkar itu mabni membuangnya, ya. Kalau kita menyandarkan ke fa'il mu'anas itu dia mabni membuang nun. Jadi hati ini juga termasuk fi'il amr menurut penjelasan di kitab Asmawi. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan kalimat huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalimat huruf itu adalah kalimat yang tidak pantas bersama dengan tanda isim dan tidak pantas juga bersama dengan tanda kalimat fi'il. Kata wal harfu ini adalah ma'tuf, diatofkan ke kata fal ismu. Dan al di kata harfu ini adalah al lil ahdi dzikri. Al yang isinya sudah diketahui dan sebelumnya sudah disebutkan. Kata setelah al itu sebelumnya sudah disebutkan. Jadi harfu ini yang dimaksud sama seperti kata harfun sebelumnya. wal harfu ma la yasluhu ma'ahu. Jadi kalimat huruf adalah kalimat yang tidak layak bersama dengan tanda kalimat isim, dan juga tidak layak bersama dengan tanda kalimat fi'il. Jadi tanda kalimat huruf adalah ketiadaan. Ya, ketiadaan. Arti dari ketiadaan adalah bahwa kalimat itu tidak menerima apapun tanda dari tanda-tanda kalimat isim dan apapun tanda-tanda kalimat fi'il. Di dalam pembahasan ini ada pertanyaan. Tanda kalimat huruf itu ketiadaan, dan ketiadaan itu tidak bisa menjadi tanda untuk sesuatu yang ada. Dan huruf itu sesuatu yang ada. Jadi mana mungkin ada sesuatu yang ada yang tandanya berupa sesuatu yang tidak ada? Itu kan mungkin, itu kan sulit diterima akal. Pertanyaan itu dijawab bahwa ketiadaan itu ada dua. Ada ketiadaan yang mutlak, ada ketiadaan yang muqayyad, ketiadaan yang terbatas. Ketiadaan yang mutlak itu tidak bisa menerima tanda apapun. Kalau ketiadaan mutlak itu tidak bisa sebagai tanda untuk sesuatu yang ada. Tapi kalau ketiadaan yang terbatas itu bisa menjadi tanda sesuatu yang ada. Dan ketiadaan di dalam tanda huruf ini adalah termasuk bagian dari ketiadaan yang terbatas. Yaitu maksudnya ketiadaan yang dibatasi dengan tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Dan di salah satu streaming sudah saya jelaskan bahwa mengapa penulis Jurumiyah ini mengakhirkan pembahasan kalimat huruf dari kalimat isim dan fi'il, karena huruf itu memiliki derajat yang rendah dibandingkan isim dan fi'il. Sebab kalau tanda isim dan fi'il itu kan sesuatu yang ada, kalau tanda huruf itu sesuatu yang tidak ada. Ya, sekarang kita masuk ke bab i'rab. Babul i'rabi, bab menjelaskan i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. I'rab adalah, ini sekarang membahas pengertiannya. Pengertian atau definisi i'rab. I'rab adalah berubahnya akhir kalimat karena berbedanya amil yang masuk. Babul i'rabi. Di sini di kitab Asmawi dijelaskan bahwa hikmah dari membuat satu bab atau tema, jadi mengapa di dalam kitab atau di dalam buku itu mengapa ada mengapa dibagi menjadi tema-tema, ya. Ada bab ini, bab itu, mengapa dibagi seperti itu? Mengapa tidak dijelaskan langsung saja, tidak usah dibagi per bab? Yaitu penjelasan dari Jamasari menjelaskan mengapa harus ada bab, ya, di dalam karangan itu. Karena sesuatu yang dipisah-pisah, ya. Penjelasan yang dipisah-pisah itu lebih bisa menjadikan pembaca semangat, ya. Lebih bisa menjadikan pembaca semangat. Sama seperti seorang yang melakukan perjalanan. Seorang yang melakukan perjalanan antara jalur yang tidak ada tulisan sudah menempuh berapa kilo dan jalur yang ada tulisannya, itu kan berbeda rasanya. Jadi setiap menempuh 1 kilo ada tulisannya 1 kilo, kemudian 2 kilo ada tulisannya 2 kilo, itu kan rasa semangat untuk sampai kan berbeda dengan melakukan perjalanan yang tanpa ada batasannya. Jadi kalau musafir atau orang yang melakukan perjalanan, bila jalan yang dilalui itu diberi batas, ya, ada batasan jarak, itu kan lebih semangat untuk melaluinya. Oleh karena inilah dalam Al-Quran itu dibagi menjadi beberapa surat. Karena kalau kita membaca Al-Quran andai kata tanpa surat, itu kan gimana, ya, itu kan nanti tidak ada waktu untuk berhenti. Kalau kita selesai membaca satu surat itu kan untuk melanjutkan surat yang berikutnya itu ada semangat baru. Jadi menyelesaikan sesuatu kemudian memulai sesuatu yang baru itu kan ada semangat baru. Jadi itu adalah hikmah dari mengapa di dalam kitab itu ada beberapa bab ya. Kita membaca bab kalam. Kalau kita selesai membaca bab kalam, kemudian ingin memulai bab baru, yaitu bab i'rab, itu kan ada semangat baru. Kata bab ya, kata babun itu asalnya adalah bawabun. Jadi huruf wawu ada huruf wawu yang berharokat dan sebelumnya berharokat fathah, maka secara kaidah itu huruf wawunya harus diganti alif. Maka menjadilah lafaz babun. Dan lafaz babun ini jamak taksirnya bisa abwabun, bisa bibanun, bisa abwibah, bisa tiga ya. Tetapi jamak yang abwabun itu adalah jamak yang kiasi, jamak yang sesuai dengan rumus jamak. Kalau dijamakkan biban dan abwibah itu jamak yang samai, jamak yang tidak sesuai dengan rumus jamak. Kemudian dikata babul i'rab, itu i'rabnya i'rab dikata babu itu bisa berkedudukan sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Bisa menjadi khobar dari mubtada yang dibuang kalau mubtadanya diperlihatkan berupa hadza. Hadza babun. Hadza mubtada, babun khobar. Huruf ha dikata hadza ini namanya huruf tambih dan huruf za ini isim isyarah yang menjadi mubtada dan mabdi sukun. Mabdi sukun yang bertempat di tempat rofa. Kemudian babu ini adalah khobar yang i'rabnya rofa dengan dhamah yang jelas, jelas di akhirnya. Dan babu ini adalah mudhaf. Kemudian kata i'rabi adalah mudhaf ilah yang jer menggunakan kasroh yang terlihat di huruf akhirnya. Selain kata babu bisa dijadikan khobar, kata babu juga bisa dijadikan mubtada. Kalau kata babu dijadikan mubtada berarti khobarnya dibuang. Kalau diperlihatkan babul i'rabi hadza mawdi'uhu. Jadi bab i'rab ini adalah tempatnya. I'rab dari babul i'rab hadza mawdi'uhu. Kata babu menjadi mubtada dan khobarnya adalah kata hadza mawdi'uhu. Kemudian kata babu juga bisa dibaca nasab. Babal i'rab bisa dibaca nasab. Kalau dibaca nasab itu kedudukannya sebagai maf'ul, maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Kalau diperlihatkan fi'ilnya berupa ikra' babal i'rab. Bacalah bab i'rab. Jadi kalau kita menjadikan babu sebagai kalimat yang menjadi maf'ul bih, maka yang amil yang menasabkan itu harus berupa kalimat fi'il, tidak boleh dinasabkan oleh isim fi'il, walaupun isim fi'il juga bisa menasabkan. Misalkan kita menakdirkan babal i'rab dengan HK babal i'rab, itu tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena isim fi'il itu kalau dibuang tidak bisa beramal. Isim fi'il itu hanya bisa beramal kalau tidak dibuang. Yang bisa beramal setelah dibuang hanyalah kalimat fi'il saja. Kemudian sebagian ulama memperbolehkan juga i'rab babu dengan i'rab jar. Jadi bacanya babil i'rab. Jadi babil i'rab itu kata babi dijarkan menggunakan fi yang terbayangkan, fi yang dikira-kirakan. Kalau kita perlihatkan itu berupa undur fi babil i'rab, renungkanlah bab i'rab. Jadi kata nadzara yanzuru itu kalau bermakna melihat itu setelahnya berupa huruf jar ilah. Tapi kalau setelahnya berupa fi itu artinya adalah berpikir atau merenung. Ya, jadi sebagian ulama memperbolehkan membaca babu dengan i'rab jar. Tapi ini adalah pendapat yang syadz ya, pendapat yang sangat lemah, pendapat yang berbeda dengan mayoritas dan ini tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dikiaskan ke kalimat-kalimat yang lain. Mengapa? Karena membuang huruf jar dan menetapkan amalnya itu termasuk termasuk sesuatu yang syadz, ya, sesuatu yang keluar dari aturan nahwu. Dan karena babu ini adalah kalimat isim, maka tidak boleh di tidak boleh diwakofkan. Babu ini kan isim yang ada di tengah, yang setelahnya ada kalimat lain, jadi tidak boleh diwakofkan. Jadi pilihannya bisa dibaca rofa babu, bisa nasob baba. Kemudian arti dari babu sendiri, arti makna lugat dari babu adalah sesuatu yang digunakan tempat masuk, ya kan. Bab itu kan biasanya diartikan dengan pintu. Jadi makna aslinya bab adalah tempat masuk, atau biasa diartikan dengan lubang, lubang yang ada di penutup yang bisa digunakan untuk masuk dari luar ke dalam atau keluar dari dalam keluar. Itu makna bab secara lugat. Makna bab secara istilah adalah beberapa lafaz tertentu yang menunjukkan makna tertentu. Lafaz tertentu yang menunjukkan makna tertentu. Jadi bab itu kalau diartikan dengan sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang bisa diindra, itu maknanya hakiki. Tapi kalau diartikan dengan sesuatu yang berupa makna yang abstrak, itu majas. Jadi contoh bab yang bermakna hakiki adalah babudar. Babudar artinya rumah, pintu, itu hakiki. Karena bab disandarkan pada sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bisa diindra, yaitu rumah. Tapi kalau bab disandarkan kepada sesuatu yang tidak, yang bentuknya abstrak, yang tidak bisa diindra, misalkan babul i'rab, berarti ini adalah makna majas, bukan makna asli. Babul i'rabi. Kata i'rab itu huruf hamzahnya dibaca kasrah. Jadi mengecualikan i'rab, mengecualikan yang huruf hamzahnya di fathah. Kalau di fathah itu a'rab, ya. A'rab itu maknanya tidak sama dengan i'rab, karena a'rab itu maknanya adalah orang-orang yang bertempat tinggal di pedesaan. Jadi a'rab itu jamak, ya. Mufradnya arabi. Dan ini bisa dijamakkan lagi menjadi a'rib. Jadi bacanya i'rab, ya, tidak a'rab. Kata i'rab makna lugatnya, makna bahasanya ini bisa beberapa makna. Ada yang bermakna bagus, ya. Contoh i'rab yang bermakna bagus adalah kalimat jariyatun arub. Jariyah arub artinya perempuan muda yang bagus, perempuan muda yang cantik. Ada yang bermakna menjelaskan. Contoh i'rab yang bermakna menjelaskan itu kalimat as-sayyibu tu'ribu an-nafsiha. Jadi seorang janda menjelaskan dirinya, memperlihatkan dirinya, menjelaskan dirinya. Kemudian i'rab juga terkadang bermakna berubah. Merubah, ya. Contohnya a'rabat ma'idatul ba'ir. Jadi perut unta itu merubah, ya. Merubah sesuatu yang ditelannya. Sedangkan i'rab secara istilah nahwu itu bisa memiliki dua arti. Tergantung kita mengikuti pendapat yang mana. Jadi i'rab itu kan sebenarnya para ulama tidak sepakat dengan apa yang disebut dengan i'rab. I'rab itu terucap atau tidak, ya. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa i'rab itu sesuatu yang terucap. Itu namanya lafzi, ya. Jadi kalau kita mengikuti pendapat bahwa i'rab itu sesuatu yang terucap, maka pengertian i'rab adalah bekas, ya. Bekas atau akibat, akibat yang terlihat atau yang tidak terlihat yang disebabkan oleh amil. Akibat yang berada di akhir kalimat yang disebabkan oleh amil, berada di akhir kalimat atau huruf yang seperti akhir. Itu pengertian kalau kita mengikuti bahwa i'rab adalah sesuatu yang terucap. Kalau kita mengikuti i'rab adalah sesuatu yang tidak terucap, maka pengertian i'rab adalah sesuatu yang datang karena menjelaskan tuntutan amil. Sesuatu yang datang itu bisa berupa harokat, bisa berupa huruf, bisa berupa sukun, atau bisa berupa membuang sesuatu. Jadi i'rab itu bisa berupa harokat. Contoh i'rab yang berupa harokat adalah ja'a zaidun wa amrun yadribu. Zaidun, amrun, yadribu itu semua huruf akhirnya itu i'rab, ya, harokatnya dhamma. I'rab juga bisa berupa sukun. Contohnya lam yadrib, itu huruf ba-nya disukun, itu juga i'rab. Jadi kata lam yadrib itu huruf lamnya adalah huruf nafi dan juga huruf jazm dan juga huruf qalb. Huruf qalb maksudnya huruf yang merubah, merubah yang asalnya fi'il mudhari itu menunjukkan makna saat ini atau yang akan datang, dirubah menjadi yang sudah terjadi, itu namanya qalb. Dan yadribu ini fi'il mudhari yang dijazmkan menggunakan lam dan tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian contoh i'rab yang berupa huruf itu misalkan ja'a zaidun. Ja'a azaiduna. Azaiduna ini i'rabnya adalah huruf wawu. Jadi kata azaiduna ini fa'il dari lafaz ja'a yang i'rabnya rafa dan tanda rafanya adalah wawu. Wawu ini sebagai pengganti dari dhamma. Mengapa zaiduna ditandai dengan wawu? Karena zaiduna ini adalah jamak muzakkar salim. Jadi jamak muzakkar salim itu tanda rafanya menggunakan dhamma, ya. Kemudian contoh i'rab yang berupa pembuangan, membuang sesuatu, itu dikata misalkan yahsha. Kata yahsha yang artinya takut itu kalau bersama dengan amil jazim misalkan lam, itu yang seharusnya setelah sin ada alifnya itu sinnya hilang, lam yahsha. Itu sin itu saya ulangi, ya. Yahsha yang seharusnya setelah sin ada alif, setelah bersama dengan amil jazm itu alifnya hilang. Jadi andai kata yahsha ini tanpa lam itu yahsha, setelah sin ada alif. Tapi kalau bersama dengan lam itu menjadi lam yahsha, setelah sin tidak ada alif. Itu namanya i'rab yang tandanya membuang. Jadi lam ini huruf nafi karena menafikan, meniadakan, dan huruf jazm karena menjazmkan, dan huruf qalb karena merubah zaman. Dan yahsha ini fi'il mudhari yang jazm, yang dijazmkan oleh lam, dan tanda jazmnya adalah membuang alif. Jadi penulis kitab Jurumiyah itu mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa i'rab itu maknawi, i'rab itu sesuatu yang tidak terucap. Mengapa bisa difahami seperti itu? Karena kita mendapatkan pemahaman itu dari ta'rif atau pengertian yang diberikan oleh musannif untuk i'rab. Jadi pengertian di kitab jurumnya i'rab itu kan perubahan, ya, perubahan akhir kalimat yang dikarenakan berbedanya amil yang ada. Jadi ini pengertian yang seperti ini adalah pengertian seseorang yang mengikuti pendapat bahwa i'rab adalah maknawi. Nah, perbedaan antara i'rab lafzi dan maknawi adalah kalau pendapat yang mengatakan i'rab lafzi, i'rab adalah harokat itu. I'rab adalah harokat, ya. Jadi dhamma, fathah, kasrah itu namanya i'rab. Ja'a zaidun, huruf dhamma itu i'rab. Kalau kita mengikuti i'rab adalah ucapan, i'rab adalah lafzi. Kalau kita mengikuti i'rab adalah maknawi, i'rab adalah perubahan. Perpindahan dari rafa ke nasab, dari nasab ke jar, itu namanya i'rab. Itu pendapat yang mengatakan i'rab adalah maknawi. Jadi harokat itu bukan i'rab, tapi harokat adalah tanda i'rab, bukan i'rab. Ya. Jadi perbedaannya di situ. Lebih jelas lagi perbedaan antara lafzi dan maknawi bila kita menerapkan dalam contoh. Misalkan ada kata ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Kalau kita mengikuti i'rab lafzi, maka cara meng-i'rabinya, ja'a adalah fi'il madhi, kemudian zaidun adalah fa'il yang rafa. Dan tanda rafanya adalah dhammah yang terlihat di huruf akhir. Nah, dhammah ini namanya i'rab. Dhammah ini namanya i'rab, sama seperti fathah dan kasrah. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan i'rab adalah maknawi, maka cara meng-i'rabinya adalah Zaidun adalah fa'il yang dibaca rofa, dan tanda rofanya adalah dhommah. Jadi dhommah itu tidak i'rab tetapi alamat i'rab, tanda i'rab, seperti halnya fathah dan kasrah. Jadi kalau i'rab lafzi, dhommah adalah i'rab. Kalau i'rab maknawi, dhommah adalah tanda i'rab. Kemudian lawan dari i'rab adalah bina, ya. Kalau i'rab itu berubah, kalau bina itu sesuatu yang tetap. Jadi makna bina secara lughat, secara bahasa, adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, yang tujuannya adalah permanen. Tujuannya adalah permanen. Kalau secara istilah nahwu, bina adalah tarifnya bisa dua, tergantung kita mengikuti i'rab itu lafzi atau maknawi. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa i'rab itu lafzi, arti bina adalah sesuatu yang datang tidak untuk menjelaskan tuntutan amil, ya, sesuatu yang datang yang tidak karena menjelaskan tuntutan amil. Dan itu tidak berupa cerita, tidak berupa perpindahan, tidak karena mengikuti, dan tidak karena supaya terbebas dari dua sukun. Jadi terkadang harokat di kalimat itu ada namanya harokat hikayah. Ada namanya harokat hikayah. Harokat hikayah itu misalkan ada kalimat man Zaidan, ya. Zaidan ini harokatnya fathah, tapi fathahnya ini sebenarnya tidak fathah i'rab, ya. Sebenarnya tidak fathah i'rab. Zaidan ini nasab. Nasab karena kata man Zaidan ini sebagai jawaban dari pertanyaan orang lain yang bertanya hal ra'aita Zaidan. Jadi ada orang yang bertanya, hal ra'aita Zaidan? Apakah kau melihat Zaid? Kemudian dijawab, siapa Zaid? Man Zaidan? Jadi jawaban Zaidan yang nasab ini karena menceritakan pertanyaannya nasab, maka jawabannya juga nasab. Jadi kata man Zaidan, kalimat man Zaidan itu i'rabnya man adalah isim istifham yang menjadi mubtada dan mabni sukun, mahalnya rofa, dan Zaidan adalah khobar yang rofa dengan dhamma yang tidak terlihat, dhamma yang dikira-kirakan di huruf terakhir. Mengapa dhammanya tidak terlihat? Karena terhalang oleh harokat yang lain, yaitu harokat hikayah. Jadi harokat di huruf dal itu namanya harokat hikayah, ya, harokat yang menceritakan kalimat yang diucapkan oleh penanya. Kemudian terkadang ada harokat juga yang namanya harokat nakal. Harokat nakal itu harokat yang merupakan pindahan dari huruf yang lain. Contohnya di satu ayat faman utia. Di satu faman utia itu ada qiraah yang membaca famanutia. Jadi huruf nun itu maksudnya kan disukun, ya. Faman utia. Faman utia. Tapi ada qiraah yang membaca huruf nunnya di dhommah. Di dhommah karena dhommah itu adalah pindahan dari huruf hamzah setelahnya. Famanutia. Jadi dhommah hamzah dipindah ke huruf sebelumnya. Ini namanya harokat nakal. Ada juga yang namanya harokat ittiba. Harokat yang mengikuti huruf setelahnya. Jadi contohnya misalkan alhamdulillah itu mestinya huruf dal dibaca dhommah, tapi huruf dalnya dibaca kasroh, alhamdulillah. Huruf dalnya dibaca kasroh karena mengikuti harokat lam setelahnya. Jadi lillah itu kan lamnya di kasroh. Itu terkadang huruf dalnya juga di kasroh sebab mengikuti lam. Itu namanya harokat ittiba. Kemudian harokat itu terkadang juga ada harokat yang merupakan harokat yang menyelamatkan dari bertemunya dua sukun. Jadi harokat tahallus namanya, harokat yang menyelamatkan. Jadi tidak boleh ada dua sukun yang bertemu ya. Contohnya di firman Allah lam yakunil ladzina kafaru. Itu huruf yakun, huruf yakuni itu mestinya kan yakun ya. Fi'il mudhari' yakunu yang bersama dengan lam itu kan mestinya jazmnya menggunakan sukun, lam yakun. Tapi dikarenakan setelah nun ada huruf yang juga sukun, supaya tidak ada sukun yang bertemu, supaya tidak ada dua sukun yang bertemu, maka nunnya diharokati kasrah. Jadi itu adalah makna bina menurut pendapat yang mengatakan bahwa i'rab adalah lafzi. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa i'rab adalah maknawi, maka pengertian bina adalah tetapnya akhir kalimat di satu keadaan. Jadi tetapnya kalimat di satu kondisi atau satu keadaan. Itu adalah pengertian dari bina menurut pendapat yang mengatakan bahwa i'rab adalah maknawi. Jadi baik i'rabnya rafa maupun nasab maupun jar itu harokatnya tetap. Ya. Contohnya seperti haula'i, kalimat isim, isyarah haula'i. Itu kan huruf akhirnya, huruf hamzah terakhir itu kan dibaca kasroh. Kasroh ini selalu dalam keadaannya kasroh. Maksudnya harokat kasroh ini permanen, tidak bisa berubah-ubah. Tidak membedakan apakah i'rabnya rafa atau nasab atau jar. Ini selamanya dibaca kasroh, kata haula'i. Contohnya yang rafa ja'a haula'i. Itu haula'i maksudnya rafa. Tapi dibaca kasroh. Ro'a itu haula'i. Haula'i mestinya nasab, tapi dibaca kasroh. Maror itu bihaula'i. Ya, ini juga harokatnya kasroh. Walaupun ini i'rabnya jar dan kasroh, tapi kasrohnya ini bukan kasroh tanda i'rab jar. Jadi haula'i di contoh pertama itu adalah fa'il, fa'il dari ja'a yang mabni sukun. Mabni kasroh ya, mabni kasroh yang menempati tempatnya rofa. Dan haula'i di contoh yang kedua adalah maf'ul bih yang mabni kasroh dan menempati tempatnya nasab. Dan di contoh yang ketiga haula'i ini mabni kasroh dan menempati tempatnya i'rab jar. Jadi dari pengertian yang ditulis oleh penulis Jurumiyah yaitu bahwa i'rab adalah perubahan akhir kalimat, itu mengecualikan perubahan yang berada di awal atau perubahan yang ada di tengah. Contohnya perubahan yang ada di awal adalah perubahan yang ada di awal dan di tengah adalah tasghir. Misalkan kata falsun itu satu fals ya, fals itu mata uang. Kata falsun yang ditasghir menjadi fulaisun itu kan harokatnya berubah ya, fa-nya harokatnya berubah, lam-nya juga berubah. Itu perubahan itu tidak dinamakan i'rab karena perubahannya di tengah-tengah dan di awal. Atau contoh yang lain misalkan dirham ditasghir menjadi duraihim. Duraihim ini perubahan harokat dal yang asalnya kasrah menjadi doma dan perubahan ro yang asalnya sukun menjadi fathah. Ini juga tidak bisa dinamakan i'rab karena perubahannya ini terletak di awal dan di tengah. Jadi di dalam contoh tadi itu tidak bisa dikatakan i'rab. Kemudian di dalam definisi yang dibuat oleh penulis Jurumiyah itu ada pertanyaan yaitu tentang kata taghyiru ya. I'rab kan pengertiannya kalau di Jurumiyah taghyiru awakhiril kalim. Kata taghyir itu kan sebuah pekerjaan dari fa'il. Jadi taghyiru itu adalah sifat dari sesuatu yang merubah. Adalah sifat dari mughayyir, sesuatu yang merubah. Mengapa kata taghyir ini dijadikan sifat i'rab? Mestinya taghyir ini kan ada yang merubah, ada yang berubah. Yang merubah itu mestinya kan orangnya, mestinya kan bukan bukan Eropnya. Erop ini kan objek ya. Ada yang merubah, ada yang berubah. Erop itu yang berubah. Yang berubah itu objek. Ya, mengapa menggunakan kata takdir? Nah, itu dijawab bahwa yang dimaksud dengan takdir itu bukanlah makna masdarnya. Jadi takdir itu kan maknanya merubah ya, merubah, bukan perubahan. Jadi walaupun takdir ini sifatnya sifat masdar, tetapi yang dikehendaki adalah hasil dari masdar. Jadi maknanya merubah, tapi yang dimaksud adalah berubah atau perubahan. Perubahan itu kan akibat dari merubah ya, merubah menjadi berubah. Jadi takdir ini mana asalnya merubah, tapi yang dimaksud adalah perubahan. Kemudian di kata awakhiril kalim, ini sudah 1 jam ya, ya saya teruskan. Di kata awakhiril kalim, mana tadi? Kata awakhir ini adalah jamak dari kata akhir. Jadi yang dimaksud dengan perubahan akhir kalimat adalah perubahan di akhir kalimat sesuai dengan bentuknya, yaitu berubah menjadi rofa bila disusun dengan amil yang menutup rofa. Contoh amil yang menutup rofa adalah kalimat fiil seperti jaa, koma, atau yang lain. Atau berubah menjadi nasab bila disusun bersama amil yang menuntut nasab. Contohnya dorobtu. Atau berubah menjadi jar bila disusun bersama amil yang menuntut jar. Contohnya ba atau mudaf. Ya. Kemudian dalam pengertian ini ada pertanyaan lagi. Pengertian i'rab itu kan perubahan akhir kalimat. Padahal akhir kalimat itu tidak berubah. Akhir kalimat itu kan huruf terakhir ya. Huruf terakhirnya kan selalu, kalau misalkan contoh jaa zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Kalau i'rab adalah perubahan akhir kalimat, itu mestinya yang berubah itu huruf dalnya. Huruf dalnya berubah menjadi huruf lain. Padahal ini huruf dalnya kan tetap ya, tidak berubah. Jadi huruf dal itu i'rab rafa, nasab maupun jar itu tetap berupa huruf dal. Yang berubah itu kan harokatnya. Itu bagaimana menanggapi itu? Jadi dijawab dengan bahwa di dalam definisi yang ditulis oleh penulis Jurumiyah itu ada pembuangan mudhaf. Ada pembuangan mudhaf. Kalau diperlihatkan mudhafnya itu berupa kata ahwal. Jadi taghyiru awakhiril kalim itu sebenarnya adalah taghyiru ahwali awakhiril kalim. Jadi i'rab adalah perubahan sifat ya, sifat akhir kalimat. Bukan hurufnya tapi sifatnya. Kemudian di kata kalim ya, i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Yang dimaksud dengan kalim adalah isim kalimat isim yang mutamakin yang bisa ditanwin dan fi'il mudhari yang tidak bersama dengan nun jamak niswah atau dua nun taukid. Jadi fi'il mudhari itu kalau bersama dengan nun niswah, nun yang bermakna perempuan banyak, itu nanti hukumnya berubah menjadi sukun. Contoh misalkan an-niswatu yadribna. Itu kan an-niswatu yatarobbasna. Mestinya kan tarobbaso yatarobbasu. Kalau bersama dengan nun itu menjadi yatarobbasna. Jadi huruf shadnya menjadi sukun. Jadi contoh an-niswatu yatarobbasna, niswah itu menjadi mubtada. I'rabnya rofa dengan dhamma yang jelas di huruf akhirnya dan yatarobasnya itu fi'il mudhari yang mabni sukun dan tempatnya menempati tempatnya rofa. Kemudian nun niswah, nun di kata yatarobasnya itu menjadi maf'ul yang tempatnya rofa. Jumlah dari fi'il dan fa'il itu tempatnya rofa menjadi khobar dari mubtada. Dan fi'il mudhari kalau bertemu dengan non taukid baik khafifah ataupun thaqilah, non taukid baik ringan maupun berat, itu berubah menjadi mabni fathah. Sama seperti firman Allah la yusjannanna wa la yakuna minas saghirin ya. ada fi'il yusjanu, ya, yusjanu yang diberi nun taukid menjadi yusjananna, dan ada fi'il yakuna diberi nun menjadi yakunan. Jadi di ayat ini i'rabnya huruf lam di sini adalah lam mautiah lil qasam, yang lam yang menunjukkan bahwa fi'il yang ada setelahnya merupakan isi dari sumpah. Kemudian yusjananna ini adalah fi'il mudhari yang mabuni fathah dan menempati tempatnya rofa. Mengapa mabuni? Karena bersama dengan nun taukid sakilah. Kemudian dikata liyakunan, itu lamnya adalah lam yang mautiah lil qasam, lam yang menunjukkan bahwa fi'il setelahnya adalah isi dari sumpah. Lalu yakunan itu fi'il mudhari yang mabuni fathah sebab bersama dengan nun taukid khafifah. Jadi perbedaan antara nun taukid khafifah dan tsaqilah, dan juga perbedaan antara nun jamak niswah. Kalau dua nun taukid itu adalah kalimat huruf yang tidak memiliki tempat i'rab. Kalau nun jamak niswah itu kalimat isim yang menjadi fa'il dan tempat i'rabnya adalah rofa. Ya, jadi dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat fi'il itu bila bersama dengan nun taukid maka mabuni fathah, dan bila bersama dengan nun jamak nisbah maka mabuni sukun. Ini pembahasannya masih panjang ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Dikata oleh tilafil awamili, i'rab adalah perubahan akhir kalimat yang disebabkan berbedanya amil. Jadi lihtilafil awamili, huruf lamnya ini lam li ta'lil, lam yang maknanya adalah alasan. Yang dimaksud dengan kata lihtilafil awamili adalah bahwa perubahan amil itu sebagai alasan atau sebagai sebab perubahan sifat akhir kalimat. Jadi akhir kalimat sifatnya berubah disebabkan karena berbedanya amil. Anda hilati alaiha, ini karena durasinya sudah 1 jam ya, saya akhiri. Qauluhu adda hilati alaiha wallahu a'lamu bisawabih.